Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan izin Allah, lagi-lagi selalu kita katakan bahwa hadirnya kita di sini adalah karena izinnya Allah yang menghendaki. Allah menghendaki kita untuk hadir, Allah menghendaki kita untuk duduk, mudah-mudahan di tempat ini Allah pun juga mengizinkan kita untuk mendapatkan cucuran rahmatnya yang berlimpah serta anugerahnya yang banyak untuk kita semua yang hadir di sini, insyaallah amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang ulama berkata, man thabata, katanya, siapa yang menetap, nabata, maka akan tumbuh. Siapa yang menetap, maka dia akan tumbuh. Man sabata nabata. Siapa dari kita yang menetap di satu perbuatan amal, maka dari amal perbuatan itu akan tumbuh hasilnya. Ya gitu ya. Kalau kita nyobain nanam di pot, punya bibit, kita taruh tuh biji di atas pot. Ya, kita taruh bijinya di atas pot. Itu kita diamin di pot itu atau pindah-pindah potnya? Kita siram tiap hari apa sesekali aja? Kiranya kalau yang kepengen punya hasil dari apa yang dia tanam itu, dia harus rawat dengan baik. Gak boleh pindah-pindah tempatnya. Tambah lagi kemudian harus rajin disiram tiap harinya. Kalau sesekali gak mungkin bakal berbuah, apalagi menghasilkan sesuatu. Jangankan ngebuah, numbuh aja kagak. Prosesnya tanaman itu dari naruh biji kemudian tumbuh. Abis tumbuh baru ada hasil. Begitu juga perumpamaan kita di dalam menuntut ilmu, perumpamaan kita di dalam hadir di dalam satu pengajian. Gimana kita kepengen dapat hasil kalau kita sendiri aja enggak pernah netep? Begitu. Gimana kita mau punya hasil kalau netep aja kagak? Maksud netep di sini apa? Istiqomah tentunya. Orang kalau udah istiqomah berarti dia sama dengan netep. Kalau udah menetap maka dia akan tumbuh. Lalu dari tumbuh itulah maka dia akan berbuah. Nah, dari numbuh baru dia berbuah. Dan kita ini sekarang mungkin bisa jadi baru di fasenya nyiramin air tiap hari. Tapi yang namanya segala sesuatu disiram tiap hari, masa iya kagak numbuh? Ada dari kita yang kali baru nongol pucuknya. Gitu ya. Ada mungkin yang udah lebih tinggian kayak dikit gitu. Ya, nunggu buahnya kapan? Sabar. Makin kita telaten, makin kita rajin, insya Allah dia bakal menghasilkan. Nah, gitu ya. Hari mana kemakin kita rajin, insya Allah terus dia bakal ngehasilin, terus ngehasilin sampai kita bisa metik daripada hasil yang kita jerih payahkan selama ini. Kita istiqomah, kita datang, kita netep di dalam pengajian, insya Allah mudah-mudahan Allah selalu tuntun bimbing kita. Jangan sampai tuh tanaman jadi mati gara-gara kita nggak jenguk-jenguk, gara-gara kita nggak tengok-tengok. Ya, gara-gara kita enggak samper-samper. Sedih tuh tanaman. Ya, apalagi tuh tempat. Nih, Bu nih. Yang duduk di sini kan jadi saksi tuh semua. Ubinnya jadi saksi, temboknya jadi saksi. Yang bakalan bersaksi kapan? Nanti di hari kiamat. Dia bakal bersaksi buat kita, ya Rab fulan ibnu fulan, di waktu ini dia pernah duduk di atasku, kata bumi bilang. Ngapain dia? Dia berzikir, bermunajat, menyebut-nyebut namamu, ya Allah. Dia belajar, menuntut ilmu ajaran Rasulmu, ya Allah. Dia jadi saksi. Maka kalau ini gak ada, dicariin. Kemana itu? Ah. Ada yang absen kondangan gak sih? Ada yang absen, ya. Kali kalau absennya sakit kan enak ya. Sakit Ustazah, iya deh. Ada urusan mendesak Ustazah, gak bisa, iya deh. Kalau kondangan mah, kondangan gak bakalan gak jalan gara-gara ibu gak datang. Kecuali ibu yang hajatan. Gitu ya, ibu telat-telat dikit kondangan mah gak masalah. Tapi masalah kalau ibu telat nyiramin tanaman ibu. Ibu masalah kondangan mah tetap berjalan, acara dia tetap berjalan, pengantennya tetap majang. Ya, yeah. Tapi kalau kita yang nggak datang, resikonya boleh jadi takut yang dikhawatirin tanaman kita jadi mati. Na'udzubillah. Mudah-mudahan nggak sampai begitu. Kita berharap sama Allah dengan kita yang tetap terus tekun istiqomah di dalam menghadiri majelis-majelis kebaikan, insyaallah tanaman-tanaman kita yang ada di hati ini tumbuh seiring berjalannya waktu. Insyaallah bukan hanya tumbuh, tapi kita berharap mudah-mudahan tanaman itu menghasilkan dan memberikan kita kemanfaatan. Insyaallah, amin ya rabbal. Kemudian ibu-ibu, ada hal yang juga penting perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah dawamkan setiap hari untuk mengerjakan sholat duha. Ini kalau saya mau tanya di sini, ibu-ibu udah pada duhaan belum? Baik. Perhatikan apa? Sholat duha. Selain daripada dia itu sunnah Nabi, tapi kata guru saya Al-Habib Umar, sholat duha itu adalah penjagaan khusus yang menjaga kita dari apa? Dari gangguan syaitan maupun jin. Baik. Dia penjagaan khusus yang menyelamatkan kita dari gangguan syaitan dan juga jin. Syaitan sama jin gak sanggup deketin kita kalau kita ngerjain sholat duha. Ini bukan tentang rezeki aja. Kalau kita kan pahamnya duha urusan rezeki. Duha kenapa? Biar rezeki. Taunya rezeki doang. Padahal duha itu melebihi daripada itu. Kata orang, kata guru saya, duha itu membuat para syaitan, para jin enggan mendekat, enggak kuat, enggak sanggup. Seolah-olah kalau mereka itu mendekatimu, dia kebakar, kata guru saya. Habib Umar bilang kebakar tuh jin, kebakar tuh setan. Saking enggak kuatnya mendekat sama apa? Sama orang-orang yang rutin mengerjakan duha. Jadi ibu-ibu sesibuk apapun kita, usahain di diri kita nih selalu, walaupun hanya dua rakaat setiap hari, kita kerjain sholat duha. Duha yang kita tinggal. Sibuk kerja, sesibuk-sibuknya kita apapun itu, harus kita sempatkan dalam satu hari itu kita kerjain duha, walau dua rakaat doang. Penjagaannya bukan tentang jaminan rezeki, tapi ada yang lebih daripada itu. Kenapa kita bisa ngalamin sedih, sumpek? Kan itu sumbernya kadang datang dari mana? Syaitan. Maka selalu awali hari kita dengan kebaikan. Selain sholat wajib yang Allah wajibkan, tapi kita juga mulai hari kita di pagi hari itu untuk apa? Kita sholat kerjain apa yang disunnahkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Maka diri kita bisa membakar setan. Bahkan katanya, kalau ada sampai setan yang berusaha ngedeket, tuh, ngedeketin orang-orang yang ngerjain duha, maka tuh setan atau tuh jin bakal kejinan. Kalau bahasa ini, tapi saya mau bilang kemanusiaan gak mungkin. Kayak kita kalau deket-deket sama setan kesetanan, kayak kita kalau deket sama jin kejinan, dia deket sama kita umpamanya begitu. Gak mungkin kemanusiaan. Gitu. Ibaratnya gitu. Jin bisa kejinan, jin juga bisa kesetanan dari kita kalau kita ngerjain sholat duha. Jadi untuk jamaah hadroh, ibu-ibu semua, ya, jangan tinggalin duha. Rakaatin walau rakaatin, dua rakaat aja. Dawamin tiap hari, apapun kesibukan kita, kita mohon sama Allah perlindungan zahir wa batin. Ya, kita kan minta perlindungan dijaga sama Allah zahir kita, biar kita jauh dari wabah, biar kita jauh dari penyakit, biar kita jauh dari segala bentuk ya keburukan. Minta jauhin, tapi hati kita, dalam kita nih, jiwa kita nih juga perlu kita minta perlindungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Hadroh salah satu amalan yang ngelindungin kita dari penyakit-penyakit dalam, penyakit mental, penyakit hati. Ya, begitu juga sholat duha dua rakaat itu juga sama hebatnya, sama bagusnya, sama baiknya untuk kita kerjakan di setiap harinya agar kita selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setelah ini yang masih bolong-bolong duhanya gitu ya, insyaallah enggak ada yang bolong. Ya. Yang rutin makin rajin lagi. Yang udah dawam biar bisa barangkali nambah bilangan rakaatnya. Insyaallah amin ya rabbal. Yang belum pernah duhaan. Nah, gitu ya. Tadi ustazah doain yang bolong-bolong. Doain yang udah. Sekarang yang belum. Yang belum biar Allah gerakin hatinya. Allah gerakin hati. Kayaknya amin ini banyakan yang ini. Yang belum duhaan. Iya ya. Yang belum duhaan kita doain Allah gerakin hatinya. Allah tanamkan semangat di dalam hatinya, di dalam jiwanya untuk menjadi orang yang turut istiqamah di dalam menunaikan sholat duha. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Nanti ibu rasain. Ibu kalau sholat duha pagi itu ibu yang tukang ngomel-ngomel berkurang ngomelnya. Karena setan gak berani ngedekat. Yang suka gedek aja ngelihat orang kesel, ibu rasain besok. Kenapa kok hari ini aneh lemes gitu ya. Ternyata sebetulnya ibu bukan lemes, tapi ibu lagi dijagain sama Allah. Lagi dilindungin sama Allah. Ibu rasain ya. Nah, begitu rasain bedanya orang yang dawam duha sama yang tidak pernah duha. Kita mau lanjut kajian kita dari kitab Mukasyafatul Qulub. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtiqa'a mardati wa gurbih wa thawabih wa sunnul khatimah ma'al-lutfi wal-afiyah wa salahil aqiba bi rahmatika يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الأمة أجمعين. وعن أبي سعيد الخدري قال اشترى أسامة بن يزيد من زيد بن ثابت وليده بمئة دينار إلى شهر فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى الشهر أن أسامة لطويل الأمل والذي نفسي بيده ما طرقت عيناي إلا وظننت أن شفوي لا يلتقيان حتى يقبض الله روحي ولا رفعت طرفي فظننت أني واضعه حتى أقبض ولا لقمت لقمة إلا ظننت أني لا أسيغها حتى أغص بها من الموت ثم قال يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwa Usama bin Zaid sama bin Zaid membeli sesuatu dari Zaid bin Thabit. Sama bin Zaid beli sesuatu. Beli apa? Walidah, budak perempuan. Dia beli budak. Berapa harganya? Mi'ah dinar. Dia beli seharga 100 dinar. Tapi dia ngutang sebulan. Di sini siapa yang demen ngutang panci? Hah? Ibu-ibu di sini siapa yang demen ngutang panci? Ngutang ember, ngutang perkakas dapur, masya Allah. Eh? Ini sahabat Nabi Usama, ya. Nabi punya sahabat Usama bin Yazid beli sesuatu dari Zaid bin Thabit. Yaitu budak perempuan dengan harga 100 dinar tapi ngutang tempo sebulan. Ini jadi pelajaran buat kita yang suka tempo. Ada rezeki padahal, tapi yang ditakutin takut ada keperluan mendesak, mendingan tempo deh. Kan kita suka begitu tuh. Uangnya ada nih, mau beli sesuatu harga 50.000. Tapi gara-gara ada penawaran tempo, dia bilang takutnya nih ada yang mau dibeli nih, udah deh saya bayar 20 dulu, 30 tempo. Ini contoh 30 tempo, kata dia bilang. Itu uang padahal ada tapi memilih untuk tempo. Di sini ditegur oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Sa'id, ini Sa'id Al-Khudri ini sahabat yang meriwayatkan dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya merasa takjub sama yang namanya Usama yang membeli budak dalam jangka waktu 1 bulan, kata Rasulullah. Saya takjub kenapa? Sesungguhnya Usama itu benar-benar punya panjang angan-angan. Artinya apa? Kamu yakin banget emang Usama kalau kamu sebulan besok bakal masih hidup. Gitu. Kalau ada rezeki kan mestinya kita kedepankan yang ada dong. Lain kalau halnya enggak ada. Islam itu memberikan solusi agar kita menjalani segala sesuatu dengan mudah. Pada saat kita mau beli sesuatu kita enggak punya, artinya kita mau tempo, bolehlah begitu untuk meringankan. Tapi kalau ada orang temannya tempo walaupun punya, ini yang lucu. Maka Sa'id al-Khudri dengar dari Nabi, Nabi merasa takjub sama Usamah bin Yazid, kok bisa punya uang 100 dinar ibaratnya, mau beli budak tapi rela tempo sebulan. Jadi ini ibu-ibu, kalau Allah kasih kita rezeki, rezekinya ada, mau beli sesuatu, beli, jangan ngegampangin tempo. Seragam. Kan itu gitu ya, seragam. Mau maulid nih, gitu. Kalau gak ada, gak apa-apa. Belum ada rezekinya, adanya segini dulu. Tapi kita jangan menipu bahkan diri kita sendiri. Padahal ada, bilang gak ada. Kalau pengen sesuatu yang kamu mampu, beli. Beli. Kalau berasa mahal, gak usah ngoceh. Tahu? Mau beli mahal banget gitu. Yang direpotin mahal, ujung-ujungnya beli juga. Ngapain ngotor-ngotorin mulut? Jerit-jerit mahal tapi ujung-ujungnya kebeli, duitnya padahal ada, oh repot banget. Enggak. Hindarin tuh. Tempo, kompor, panci, gelas, sendok, apalagi tuh yang biasanya kelilingan kredit. Apa? Apa aja deh pokoknya. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan gak ada satupun dari kita nih yang tahu umur kita bagaimana. Makanya kemarin kajian kita di Darul Husna, kita terkejut dengan orang yang bertanya, Ustazah, saya punya hutang. Apakah dengan sholat, tobat, ngaji, ibadah, zikir, utang saya lunas? Ada yang nanya kemarin begitu. Kemarin ada yang nanya begitu. Apa katakan saya, apa namanya, cuman sholat malam, nangis, tobat gitu. Saya bilang, ya Allah kesian banget yang diutangin. Yang diutangin tiap hari nungguin kapan bayar, dia cuman sholat tobat katanya. Nah, ini gak benar ya. Dan resiko orang meninggal dalam berhutang itu kan fatal. Ya. Jadi ibu jangan ngegampangin. Ibu jangan terperdaya dengan apa, salah satunya pinjaman online yang dimudahkan di zaman sekarang. Ya. Banyak orang-orang terjerat. Terjerat pada hutang yang menumpuk. Padahal yang dia pakai cuma berapa. Gedean apa tuh? Bunganya atau apanya, sampai dianya kelilit gak mampu bayar puluhan juta dari ngutang cuman sejuta dua juta. Makanya jangan mau terjerat jeratan setan. Pinjaman online itu jeratan setan. Jangan deket-deket. Nah, kita belajar dari yang Nabi tegur seorang siapa? Usamah bin Yazid, yang pada saat itu kebetulan tempo satu bulan untuk beli seorang budak. Nabi bilang, walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku di dalam genggamannya, kata Nabi. Dalam genggaman Allah, kata Nabi bilang, ma taragat aini, katanya tidaklah mata saya ini berkedip, ya, merem dari kedipan itu, saya enggak nyangka saya bisa lagi melek. Mulut, kata Nabi, rapat, saya enggak nyangka bisa saya buka lagi. Enggak nyangka. Artinya apa? Saking kapan aja yang disebut dengan kematian itu bisa aja datang. Dalam posisi gimana pun, dalam kita kondisinya gimana pun itu bisa aja. Bibir ngomong nganga, saya enggak ngira kalau itu bisa nutup lagi. Umpamanya begitu, maksud Nabi. Dia gak bakalan bisa ketemu lagi nih. Saya tidak melakukan segala sesuatu, ibaratnya kedua mata, kemudian bibir, ditambah lagi saya tidak mengangkat torfi, pelupuk mata untuk melirik, nengok, kecuali saya pikir saya enggak akan bisa lagi nuruninnya. Sampai begitu Nabi SAW mengira kalau Nabi itu bakal dicabut nyawanya. Setiap kali saya nyuap satu suapan, kata Nabi, saya berpikir saya belum tentu bisa nelennya. Bayangin, bisa jadi keselak lagi makan dan lain-lainnya. Itu Nabi, sekelas Nabi ngajarin sama kita untuk menjadi orang yang tetap terus waspada, bukan berada di dalam ketakutan sehingga seolah-olah kita gak mau keluar rumah hanya mikirin mati aja, bukan. Tapi kita diajarin, karena ini babnya adalah bab angan-angan, maka kalau kita mau punya angan-angan itu coba mikir-mikir. Kalau mau punya harapan, coba mikir-mikir. Kalau kita kepengen punya angan-angan, iringi angan-angan itu dengan niat dan cita-cita yang baik. Belum ada rezekinya, pengen umroh, iringi. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki biar umroh. Ya Allah, pengen haji, mudah-mudahan Allah kasih rezeki buat haji. Karena ada cita-cita, dia kepengen. Kalaupun gak kesampaian, dia udah dapat niatnya. Tapi kalau yang dikepengenin cuman gharad dunia, kepengen dunia, kepengenannya dunia, saya pengen tuh kayak si Fulan, kenapa enak banget kalau dia jalan kemana aja tinggal bayar. Apa yang kamu kepengenin dari pemandangan seperti itu? Itu kesenangan dunia. Itu kenikmatan yang Allah beri kepadanya. Kita jangan mau begitu, yang kita mau hal-hal yang baiknya. Enak ya, Fulana bisa pergi, bisa sama-sama keluarga, bisa nyenengin orang tua, ya, bisa ngebahagiain keluarga. Kan itu nilai positifnya. Bukan tentang enak banget ya kalau jadi orang kaya tinggal buang duit jebret, kelar. Itu kan yang kita lihat itu berarti urusan duitnya. Urusan duit. Kalau kamu ngelihat ada enak banget tuh orang jalan nyenengin orang tua, kamu coba jalan bawa ibu kamu mah kita ke Alpa yuk. Bisa enggak? Kenapa nunggunya yang begitu? Maka Alfa yuk mau ngapain? Terserah emak mau beli gula kayak, mau beli minyak kayak, mau beli apa, beli. Tapi 100 ribu aja pak, duitnya cuma ada segitu. Ini contoh. Kamu belum bisa nyenengin yang kayak orang kamu lihat misalnya. Ya kamu punya berapa? Punyanya cuma 100 ribu. Mau kemana 100 ribu? Bisa ke Alfa. Bisa ke warung, bisa ke pasar. Mau pengen beli apa? Isi deh mak kulkas. Wah, bawa jalan, seneng orang tua digituin doang. Yang dilihat positifnya, nyenengin orang tuanya, bukan tentang punyanya. Gitu loh. Jadi yang dilihat dari sisi baik, kalau kita nanemin di dalam jiwa kita begitu, maka kita benar. Angan-angan kita selalu diiringi dengan niat yang baik. Jangan cuma karena kepengen dunianya. Fa'uddu anfusakum minal maut, kata Nabi. Persiapkan diri kita semua ini dari apa? Dari kematian. Itu kata Nabi. Apa yang dijanjikan Allah pasti akan datang. Wa ma antum bimu'jizin, apakah kamu enggak mau bersiap-siap? Enggak mau membekali diri. Ya, kita harus ingat, oh iya, itu bisa datang kapan aja. Berarti tugas kita di dunia, kalaupun kita mencari nafkah, kalaupun kita bekerja, maka tujuan itu haruslah untuk Allah dan Rasul-Nya. Tujuan itu haruslah berkenaan dengan akhiratnya, bukan hanya tentang kesenangan dunia. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruj bi harijil ma' fa yatamassah bit turab fa aqulu lahu ya Rasulullah innal ma' minka qarib fa yaqulu ma yadurru bi la'alli la ablighu wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam akhadha thalatha a'wad fa gharara 'awadan bayna yadayhi والآخر إلى جنبه Wa amma tsani sabid. Faqala hal tadruna ma hadza? Qalu Allah wa rasulu a'lam. Qala hadzal insan wa hadzal ajal wa dzaqal amal yata'attahu ibnu Adam wa yatakhajjalahu al ajal duna al amal. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, hai kamu anak cucu Adam, in kuntum ta'qilun, kalau kamu adalah manusia berakal, maka sepatutnya kamu itu mempersiapkan diri yang namanya disebut dengan kematian. Artinya orang, hanya orang berakal yang selalu mempersiapkan dirinya pada kematian. Hanya orang-orang cerdas, kalau bahasanya Nabi bilang. Allah pun mengkiaskan orang cerdas, orang yang mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau orang dunia hanya mikirin tentang settle-nya hidup, kalau ada apa-apa, ada penggantinya ini. Kalau sampai terjadi ini, ada cadangan ini. Kalau sampai begini, ada begini. Kenapa tentang hidup yang sifatnya bahkan besok belum tentu ada, tetapi yang pasti ada itu akhirat. Kenapa kamu gak begitu untuk akhirat? Ada orang sampai mati-matian takut dirinya sakit, padahal sekarang sehat, contohnya kan gitu. Sampai saking takutnya kalau terjadi dia sakit, dia siapin asuransi. Walaupun harus bayar preminya mahal, dia gak jadi soal. Dia mikirin, saya takut suatu saat saya jatuh sakit, maka saya harus bayar yang lebih parah lagi. Nah, kan gitu. Untuk urusan dunia, kita punya daya pikir yang seperti itu. Seolah kita mau memikirkan segalanya dengan baik-baik. Jangan sampai kita ini kecolongan. Sepatutnya kecerdasan itu bukan hanya tentang dunia, tapi kecerdasan itu juga tentang akhirat. Nabi SAW nyuruh kita untuk menjadi orang yang mawas. Waspada bukan tentang hanya duniamu, tapi lebih tepatnya lagi waspada tentang akhiratmu. Yang perlu dijaga. Ya, jadi kita harus jaga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan air. Ya. Kemudian Rasulullah mengusap dirinya dengan tanah. Kenapa? Dalam teks konteks redaksi lainnya, Rasulullah air yang ada di sebelahnya itu tumpah. Ini tuh air tumpah. Terus kemudian tahu-tahu Rasulullah langsung tayamum. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas ngingetin, Rasul, itu kan air dekat sama kamu, ada air enggak jauh dari kamu gitu. Keluar atau apa gitu ya, enggak jauh dari Rasulullah ada air. Kenapa kamu langsung tayamum? Kata Rasulullah, saya takut saya enggak nyampe ketemu air. Rasulullah selalu ngajarin sama sahabatnya kala itu untuk betul-betul jangan ngarepin apa-apa dari dunia. Yang kamu mau ngarep itu cuma akhirat aja. Ini bukan tentang kamu baca ini jangan mikir, oh berarti kalau kita mau tayamum boleh. Ada hukumnya. Tapi yang kita mau ambil di sini kewaspadaannya Rasulullah. Bahwa beliau selalu waspada dalam segala hal. Beliau jaga-jaga, takut-takut dan membayangkan, saya takut saya jalan ke tempat air, belum tentu saya bisa masih ada. Bisa jadi saya enggak sempat nyampe di sana, Allah udah cabut nyawa saya. Gitu, disuruh mikir, ingat, paling tidak kita jadikan pikiran ini untuk apa? Untuk hal-hal yang salah yang kita mau perbuat. Nih, misalnya diajakin ngumpul di tempat yang salah. Ah, kapan lagi? Sebulan sekali, belum tentu. Ini lagi mumpung. Kapan lagi nih begini? Enak, ketawa, senang, bahagia. Iya, paling enggak tuh yang lagi begitu tuh mikir. Mau ngelangkah kaki ke situ tuh mikir. Kira-kira kalau saya jalan ke sono balik hidup enggak ya? Mesti gitu mikir. Ada kira-kira ada ajakan, oh kapan lagi nih kita lagi mau duduk-duduk, mau senang-senang. Misalnya, manggil orang buat joget, laki perempuan campur. Mikir, kalau mau ke sono emang jarang-jarang, enggak sebulan sekali juga. Momen-momen, kalau lagi ada momen kawinan apa-apa emang bener. Tapi kalau mau ngelangkah ke sana tuh coba inget, kira-kira ngelangkah ke sono bisa balik gak ya? Gitu. Jadi jangan cuman kapan lagi, mumpung. Nah, kita orang kita ini sering mumpung. Mumpung ada, ya udah ceblosin aja dirinya ke sana. Mumpung kelihatan, nonton aja sekalian. Orang kan kalau benar pas kelihatan ngehindar. Ada pula, itu kalau orang benar, bukan mumpung ada duduk. Kalau benar menonton sekilas, kan namanya yang punya hajatan bukan kita, gitu kan? Oh ya nggak sengaja kita ngelihat, ya udah kelar nih. Yang penting udah nongolin diri pulang. Kamu nggak punya hajat sama hal itu, karena kamu takut nggak mau andil di dalam hal-hal yang demikian. Itu agil, itu baru orang cerdas. Kayak orang cerdas, pembisnis nggak mau nyanyain waktunya cuma buat nontonin hal yang nggak berguna. Mereka mikir nih, saya duduk nonton, siapa yang ngasih saya duit? Itu kalau pembisnis, apa untungnya buat saya dengan duduknya saya berlama-lama di sini? Bahkan meeting aja punya jam. Kita mah jelas nggak ada jamnya. Meeting ada jam, yang untungin duit ada jam. Kita dudukan rahat nggak ada jam. Selagi ada, ayo. Udah sore padahal tanggung. 5 menit lagi, setengah jam lagi, ini dan seterusnya. Padahal kita mikir, apalagi nih manfaat yang didapat selanjutnya setelah ini, apalagi kan mestinya begitu. Itu kalau agil dari sisi akhirat, berakal dari sisi akhirat. Nah, di sini kita perlu jaga bahwa Rasulullah ngajarin contohnya sama kita. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah riwayat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika ngambil tiga tongkat. Tiga batang kayu lah kita katakan gitu. Rasulullah pernah ambil tiga batang kayu, lalu yang satu dilempar sama Rasulullah, yang dua ditancepin satu. Batang kayu yang satu dilempar, adapun yang satu ditancep. Kata Rasulullah, kiasannya, hal tadruna mahadha? Nabi nanya sama sahabat, kamu tahu gak ini apa? Allah dan Rasulnya lebih tahu wahai Rasul. Para sahabat bilang, kita enggak tahu apa-apa. Maka dijawab sama Nabi, hadzal insan, tongkat yang satu ditunjuk, ini manusia. Wa hadzal ajal, ini ajal nih. Yang dilempar, yang jauh itu, wa hadzal amal, itu angan-angannya. Itu kata Nabi. Ini manusia, ini ajalnya, itu angan-angannya. Angan-angannya dilempar sama Nabi jauh. Gitu. Di situ buat apa Nabi kasih kiasan? Kita enggak ada yang tahu nih. Dari kiasan itu kita bisa enggak sampai ke ama apa namanya tuh angan-angan, apa kita ketemu sama ajal dulu? Sebelum kita sampai ke sana, tentu kita udah ketemu sama ajal yang lebih pendek ternyata jaraknya. Dari pertemuan kita sama ajal, makanya kita perlu hati-hati. Makanya disebut di sini kita nggak tahu ini ajal. Wadzakkar amal, amal yang semua anak cucu Adam memang dikasih. Perasaan itu punya angan-angan, dikasih semuanya. Bisa jadi orang sebelum sampai ke titik angan-angannya, ajalnya udah keburu merenggutnya. Makanya penting yang namanya kita punya harapan di masa mendatang, itu adalah harapan-harapan yang baik, yang di dalamnya ada unsur niatan sholihah, niat yang baik-baik. Itu malah dianjurkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wagila bainama Isa alaihi salatu wassalamu jalis wa syekhun ya'mal bimasahah yathiru bihal ard, faqala Isa Allahumma anzi' minhu al-amal, فوضع الشيخ المسح والطجع فلبث الساعة فقال عيسى اللهم رد عليه الأمان فقام فجعل يعمل فسأله عيسى عن ذلك فقال بينما أنا أعمل إذ قالت لنفسي إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير فألقيتُ المساحة وطيعتُ ثم قالت نفسي والله لا بد لك من عيش ما بقيت فقمت إلى مساحتي. Ini Nabi Allah Isa diceritakan, katanya Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam katanya pernah duduk sambil melihat orang tua yang lagi bekerja. Lagi ngapain? Lagi nyangkul, kalau kita bilang. Orang tua lagi nyangkul. Liatin sama Sayyidina Isa dari jauh. Ya. Orang tua berarti udah tua, udah ajus, lagi nyangkul. Kita masih banyak kan nemuin orang tua zaman sekarang masih kerja. Banyak kan? Bahkan sudah apa namanya tuh udah kesulitan jalan aja, mereka masih sibuk mencari nafkah. Mereka masih sibuk mencari nafkah. Nah, ini kiasannya nih. Dikisahkan. Sayyidina Isa, Nabi Allah Isa lagi duduk melihat ada orang tua lagi kerja, sibuk nyangkul. Maka Sayyidina Isa berdoa, "Ya Allah, cabut dari hati orang tua ini angan-angannya." Maka di tengah-tengah yang lagi kerja tadi lagi nyangkul, sama dia cangkulan yang ditaruh tuh orang tua rebahan. Sambil mandangin langit di rebahan. Terus Nabi Allah Isa doa lagi. "Ya Allah, balikin angan-angan di hatinya." Bangun lagi tuh orang tua, nyangkul lagi. Maka Nabi Isa ngedeket, ditanya sama Nabi Isa, "Apa yang terjadi? Kok tadi saya lihat kamu rebahan, terus sekarang lanjutin kerja?" Katanya tuh kakek bilang, "Saya juga gak tahu. Tadi di tengah-tengah lagi kerja, tiba-tiba hati saya berkata, ente udah tua, apalagi yang dicari. Maka begitu saya teringat kalau saya udah tua, apalagi yang dicari, saya taruh cangkul saya rebahan, saya istirahat." Mesti kan masa tua itu tinggal nikmatin hidup. Ya betul kan? Buana. Begitu perasaan udah tua mau ngapain lagi, apalagi yang dicari sih udah tua begini, saya taruh cangkul saya rebahan. Kenapa? Karena di hatinya saat itu Allah cabut yang namanya angan-angan. Jadi saat kamu memutuskan untuk saya ngerasa udah cukup, saya udah gak terlalu lagi perlu sampai mati-matian kerja begini, itu berarti angan-angan dicabut dari hatimu. Gak punya banyak kepengennya, gak punya banyak andai-andainya gitu ya. Terus tiba-tiba di tengah-tengah saya lagi rebahan, tahu-tahu datang lagi perasaan di hati saya, tapi kan situ masih hidup. Ini angan-angan datang nih. Angan-angan begitu balik ngomong, kan situ masih hidup. Kamu masih ada nyawanya. Mau makan apa besok? Tuh, angan-angan tuh. Muncul perasaan-perasaan gimana nih? Ntar besok saya bagaimana? Biar bagaimana juga kan saya masih ada umur. Gitu loh, perasaan-perasaan begitu. Baliklah saya berdiri nyangkul lagi. Mulai kerja lagi, subhanallah. Dari sini kita belajar, oh saat seseorang itu mati-matian, ya mati-matian dalam bekerja sampai lupa diri, itulah kenapa Allah selalu sindir, Allah selalu singgung ya. "La tanhukum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Kata Allah, jangan bikin, hei kamu orang-orang yang beriman, jangan gara-gara kamu ngejar dunia sampai kamu berpaling dari saya. Jangan gara-gara kamu begitu mikirin anak, ntar anak saya mau makan apa, bayangin tuh pikiran angan-angan. Bahkan kamu bukan cuma minta kamu yang sukses, tapi kamu punya angan-angan, enggak, anak saya harus berhasil juga. Padahal semuanya udah diatur sama Allah. Allah udah punya aturannya, rezekinya enggak ketuker sedikit pun. Tapi kita punya pikiran capek tiap hari mikir, sampai udah di usia begitu kagak duduk juga taklim, gak duduk juga ngaji, gak mendekat juga untuk tutup aurat. Apa yang dicari? Apalagi yang dikejar? Kesian kadang-kadang ngelihat yang begitu. Sampai di usianya dia udah lanjut, biarpun udah tua, cucu banyak, tapi yang hanya dipamerkan tentang kemudaannya dan awet mudanya. Malu dengan uban, sibuk menutup ubannya. tapi enggak malu-malu sama Allah. Padahal uban itu adalah wasiatnya Rasul. Uban itu adalah utusannya Allah buat kita, buat ngingetin kita. Paling tidak tuh ada buat ngingetin. Lah ini kalau cucu udah ada, apa udah ada, semua udah ada, sibuk aja. Kerja-kerja. Pulang dari mana? Dari kantor malam. Katanya umurnya udah berapa? Udah lanjut. Umurnya udah lewat. Udah sepatutnya di mana? Di rumah, istirahat, tinggal nyenengin diri sama cucu, sama anak dan lain sebagainya, tapi dia sia-siakan semua itu. Nah ini yang diminta hadirin, angan-angan itu gak bagus buat kita karena melupakan kita pada akhirat. Wabil khusus buat kita ini seolah-olah kagak pernah ingat sama yang namanya kematian. Jadi walaupun umur ini Allah masih beri, kalau umurnya masih ada berarti rezeki jaminannya juga masih ada. Maksudnya kita mikir begitu. Jadi kalaupun kamu mau cari nafkah, jangan mencari sesuatu sampai melanggar aturan Allah. Jangan nyari sesuatu sampai kamu ninggalin kewajibanmu kepada Allah. Jangan nyari sesuatu sampai kamu ngalahin kepentingan Allah dan Rasulnya. Enggak. Sekadarnya. Karena yang dicari apa? Saya pernah ketemu sama ada satu kota di Palembang. Orang tua jualan kacamata. Jalan ke pasar. Tiap hari kerja, tiap hari nyari duit. Punya toko jualan gelar. Di pinggiran pasar Kuto, gitu bilang. Pinggiran pasar Kuto dijual. Jalan dari rumahnya jam 8. Jam 10 ditutup tiket. Emang kacamatanya habis? Kagak, masih ada. Masih penuh kacamata semua. Orang ketemu dia, mau kemana Beb? Pulang. Emang jam berapa? Masih jam 10. Ya Alhamdulillah kacamata udah laku 3. Udah apa lagi? Kalau dia nunggu sampai sore kan dapetnya lebih. Betul kan kita ya? Kacamata udah laku 3. Apa lagi? Udah dapet nih Alhamdulillah 150.000. Cukup buat makan nih hari. Buat besok aja cukup. Pulang. Jam 10 pakai pulang dikasih bininya duit. Dia duduk di rumahnya. Dia tidur, dia sholat, dia ibadah, dia apa? Subhanallah. Yang dicari, gutu. Yang dicari buat makannya. Bukan buat simpenannya. Ini perbedaan. Apapun usahamu, apapun pekerjaanmu, dan berapapun durasi lamanya waktu yang kamu habiskan untuk kamu mencari rezeki, jangan kamu sia-siakan waktu kebersamaanmu dengan keluarga dan terutama dengan Tuhanmu. Tuhanmu yang sudah menjaminmu. Kalau kita mati-matian cari muka depan bos biar naik turun gajinya cepat, biar bonusnya banyak, cari muka sama yang memberi rezeki. Jangan cari muka sama atasan. Cari muka sama yang ngasih rezeki Allah. Mati-matian kita sibuk cari muka sama Allah aja, jangan sama yang lain. Begitu datang waktu zuhur, sempetin, sesibuk apapun, tar dulu. Saya mau cari muka dulu sama Allah. Saya mau nyetor dulu sama Allah. Mau nunjukin Rab nih, sesibuk apapun saya, tapi saya gak pernah mengalahkan kesibukan itu untuk beribadahku kepadamu. Baru benar begitu. Itu sih, wah bukan bonus lagi yang turun. Segalanya turun dari Allah. Ketenangan, rahmat, kasih sayang, cinta, semuanya turun. Buat apa cari muka dari orang? Cari muka sama Allah yang memberi rezeki. Buat kita pemula, ataupun kita yang udah usaha, ataupun kita yang udah punya lumbung usaha sekalipun. Cari muka jangan sama orang, cari muka sama Allah. Minta sama Allah. Tunjukin kualitas semangat kita dalam ibadah sama Allah. Habis zuhur lewat asar. Tak dulu. Mau madep Allah dulu. Mau berterima kasih sama Allah dulu. Hari ini saya disampaikan sampai sore. Hari ini saya dikasih rezeki bisa kerja. Berarti kan ada jatah rezeki itu yang bakal diupahin. Ya, berterima kasih dulu sama Allah. Habis itu apa? Pulang, kumpul keluarga. Duduk sama anak, sama istri kalau dia suami. Nah kalau kita misalnya perempuan yang begitu kumpul sama siapa? Sama anak. Jemput anak yang dititipin sama siapa? Sama neneknya. Tuh, nyengir. Kan mau jalan nitip sama nenek. Jagain, sian tuh nenek. Angkat. Bawa pulang, ketemuin biar punya waktu sama ibunya. Jangan bilang, ibu ini begini juga buat dia, buat anak. Kata Allah, gak disuruh gitu-gitu amat kali. Ayo, gak disuruh gitu-gitu amat kali. Ada waktunya, habiskan waktumu dengan keluarga, dengan anak. Ya, habiskan waktumu dengan orang tua, kalau masih punya orang tua. Bukan semuanya tentang apa yang kita mau cari, karena impian kita yang tinggi di masa mendatang. Biarin semuanya berjalan dengan aturan Allah. Kalau memang di hari kemudian saya adalah orang yang sukses, ya, maka itu adalah Allah yang punya andil dan campur tangan dalam pencapaian kesuksesan saya. Karena apapun yang saya harapkan dan cita-citakan, semua itu gak akan ada apapun hasilnya tanpa campur tangan Allah. Makanya seorang ulama bilang, intisari Al-Quran. Kalau kita baca suratul Fatihah, Ummul Quran, katanya gitu ya. Ummul Quran, suratul. Tapi kamu tahu gak, dari induk itu ada intisarinya lagi. Dan itu ada pada nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, sampai umat akhir zaman nanti. Apa tuh intisarinya? Dua kalimat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu intisari. Kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamulah aku memohon pertolongan. Ini ada dulu semua kitab terdahulu sampai Al-Quran. Intisarinya adalah menghamba dan memohon pertolongan darinya. Itu aja. Menyembah, memang tugas kita sebagai seorang hamba menyembah. Dan kamu hanya andalkan pertolongan Allah saja. Pertolongan manusia mau gimana pun juga ya ketaker. Tapi pertolongan Allah, apapun yang mustahil jadi mungkin. Yang gak bisa jadi bisa. Semuanya yang orang remehkan kita, gak mungkin kamu bisa begini. Tapi kalau udah Allah yang tolong, semuanya menjadi berhasil. Allah yang tolong, semua ada di situ. Intisari Quran yang 30 juz itu terkandung di dalam makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kalau kamu mau sholat, selain kamu perlu menghadirkan makna di balik suratul Fatihah, tapi ulama bilang minimal kamu jangan lengah saat kamu mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Jangan lengah di situ. Karena saat kamu menyebut kata itu, kamu itu sedang bersaksi di hadapan Allah bahwa hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Iya. Kita selama ini menyembah kepada Allah, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita hanya pasrahkan akan pertolongan Allah. Dah. Mau gimana aja ada masalah sama apapun, mau rumah tangga, mau anak, mau cucu misalnya yang bermasalah, mau keuangan yang bermasalah, gak ada yang bisa nolong kita. Kita punya utang, belum tentu saudara mau bayarin. Betul kan? Kita punya masalah, belum tentu saudara mau tolongin. Kalaupun nolong, pertolongan dari mereka kebatas. Kebatas, karena dia manusia. Satu-satunya pertolongan yang tak berbatas itu pertolongan Allah. Kalau kita barangkali minta pertolongan saudara, terutama yang namanya kalau contohnya punya utang, pasti kita menyebutnya kalau ntar ada rezeki saya ganti, walaupun saudara. Gak bisa kita serta-merta, kamu kan kaya, bayarin dong utang saya. Berani ngomong begini dong saudara? Gak berani kan? Gak berani. Makanya jangan pernah berharap pada manusia. Langsung kita berharap sama Allah. Allah yang bakal kasih kita, Allah yang bakal tolong kita. Nah, makanya kalau kembali ke tadi, ini masalah yang tadi, urusan tempo. Ada orang maunya ngelunasin utang dari doa. Doa gimana? Pertanyaannya katanya dari tobat. Tobat gimana? Berarti kamu ini memutuskan kalau kamu gak bisa bayar hutang. Yang memutuskan kamu tidak bisa bayar hutang itu bukan kamu. Kalau kita berani ngutang, maka kita bertanggung jawab untuk membayarnya. Dengan cara apa yang bisa kita sampaikan, kita niatin. Kalau kamu punya ibu, datengin ibu kamu bukan minta bayarin, tapi minta doain. Punya ibu, punya masalah, kelilit utang, dateng, mi, doain, mi, biar dibuka pintu rezeki. Biar pintu rezeki saya kebuka, biar saya bisa cari uang, bisa ngelunasin hutang. Karena doanya ibu mustajab, itu kan keramatnya kamu di sana. Minta sama ibu, gak punya ibu punya bapak, datengin bapak. Udah meninggal dua-duanya, datengin orang-orang soleh. Niatin di dalam hati mau bayar utang, bukannya langsung taubat gak mau bayar utang. Kata Nabi dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa orang yang berhutang lalu dia berniat untuk melunasinya, maka Allah bakal tuntun dia, bimbing dia, dan berikan dia jalan sampai dia mampu melunasi hutang. Tapi kalau dari awal niatnya kagak mau bayar, contohnya orang yang gak mau bayar, seringkali saya gak mau bayar, ditagih, ngeblok yang nagih. Itu gak niat tuh mau bayar tuh. Yang ditagih malah diblok. Biasanya kalau jalan keluar rumah, lewatnya depan rumah kita kalau tetanggaan misalnya. Ini begitu punya utang, muter. Kagak kelihatan. Gak pernah kelihatan batang hidungnya. Ada kita di ngumpet. Minta tanyain sama orang, ada si Fulan gak? Ada, muter jalannya. Itu orang yang gak niat mau bayar utang. Kalau orang niat mau bayar utang walaupun dia gak punya, dia bakal punya muka buat datengin kayak dia punya muka waktu ngutang. Dia bilang, saya belum punya rezekinya, maafin. Tolong kasih saya waktu lagi dong. Benar. Kasih waktu, mana? Yang komit. Ini semua ada CCTV-nya, Allah yang maha memperhatikan, Allah yang maha lihat. Kalau kamu sejak awal berhutang tapi gak meniat mau ngelunasin, maka kamu akan makin dipersulit. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang, pada akhirnya terlilit hutang sana-sini. Sini ngutang, akhirnya semuanya dia punya hutang sama orang. Yang paling menyedihkan itu nanti kalau udah di alam kuburnya, na'udzubillah min dzalik, ibu. Ya. Ibu jadi jaga. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini. Allah kasih kita umur. Tujuan daripada adanya umur adalah agar kita taat. Tujuan daripada adanya umur agar kita berbuat baik. Tujuan daripada adanya umur agar kita menuntut ilmu. Maka gunakan umur kita ini selalu di dalam kebaikan. Dan selalu tanamkan tekad di dalam hati untuk berbuat kebaikan dimanapun kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Gitu ya. Di mana aja kita bisa tebar manfaat bagi, dan inilah misi hidupnya kita. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita dan tuntun kita insyaallah menjadi hamba-hambanya Allah yang berjalan di jalan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita mau bacain nama-nama para pesakit yang masyaallah hari ini banyak sekali yang sakit. Ini sebelumnya ada yang minta doa, pelan-pelan saya baca nih. Ustazah Aisyah Farid BSA, komplit sekali. Tolong doain aku, biar punya anak. Aminin bu ya. Biar punya rumah katanya. Walaupun kontraknya hapus nih. Dan ini pelajaran bagi semuanya. Gak boleh doa bahasanya walaupun kontrak, gak boleh. Kalau mau minta punya rumah, punya Allah maha kaya. Ya Allah mau punya rumah, jangan walaupun kontrak, gak ada. bilang mau punya rumah ya Allah. Yang bagaimana? Yang luas, yang bagus, yang indah, agar saya bisa berbuat kebaikan di dalam rumah itu. Niatin yang banyak-banyak, ya. Kemudian, oh, biar rumah tangga langgeng. Kan ini nggak ada titik komanya, Ibu ya. Biar rumah tangganya langgeng, dikasih kesehatan, dilindungi Allah, ya. Ustazah juga dikasih kesehatan, amin. Dilindungi Allah. Udah sisanya doa buat saya, amin ya rabbal alamin. Nah, ada yang punya hajat kita doain semua insyaallah. Dan ibu-ibu masing-masing yang punya hajatnya, mudah-mudahan insyaallah semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sakit-sakit kita doakan mohon kesembuhan ya. Untuk al-walad Hashim bin Ali Uraizi Al-Attas yang sakit, kemudian al-Habib Isa Nagib bin Muhammad Al-Haddad, dan kemudian Bapak Mustafa bin Ahmad Safari, kemudian Khairiyah Al-Attas, kemudian Ulfah Sharifah, kemudian Leli Nursanti bin Munzir, kemudian Tahmid bin Haji Madkhir, kemudian Habib Idrus bin Ahmad Baharun. Semua yang sakit-sakit dari kerabat dan keluarga kita, mudah-mudahan ya Allah, ya insyaallah mudah-mudahan berkat hadrah yang kita baca Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan dengan segera insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas, isfi anta syafi wa afi anta al-maafi, la shifa illa shifauka, shifa an la yughadira saqaman wala alama, ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa anna wa anhum jami'an kulla ta'bid shadid, waqfina waqfihum min al-hadd wal hadid wal marad shadid wal jaysh al-adid, waj'alna nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa 'atan min 'ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahib al 'idham, as'aluka an takfina wa takfihum jami'an min شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.